Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Ma'ashiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita berada pada pelajaran yang ke-15 dari jilid pertama kitab Durus Lughatil Arabiyyah. Dari hiwar, dari dialog yang telah kita baca dan kita pelajari, di sana ada pelajaran baru berkaitan dengan kata ganti, ya. Dengan apa? Kata ganti atau yang diistilahkan apa? Wamir, ya. Kata ganti, ya. Kata ganti atau wamir itu terbagi-bagi. Nah, kalau dilihat dari sisi peran, peran kata ganti tersebut dalam sebuah kalimat. Ada kata ganti yang berperan sebagai apa? Pihak yang menyampaikan kalimat. Ada pihak yang diajak berbicara. Ada pihak yang berperan atau ada dhamir yang berperan sebagai apa? Sebagai pihak yang di perbincangkan atau dibicarakan. Ya. Ada kata ganti orang pertama. Seperti apa? Saya, ana. Apalagi? Nahnu. Ya. Ada kata ganti orang kedua. Yani pihak yang diajak berbicara. Contohnya apa? Anta. Ada antum, antuna. Ada pihak yang diperbincangkan atau dibicarakan. Apa contohnya? Huwa, hiya, dan yang lainnya. Ini pembagian dhamir kalau ditinjau dari perannya, posisinya dalam kalimat. Pembagian dhamir juga dilihat dari apa? Dari sisi jumlahnya. Ada dhamir tunggal, ya. Ada dhamir jamak, ya. Yang tunggal contohnya apa? Ana, anta, apa lagi? Anti, ya. Huwa, iya, ini semuanya tunggal. Ini pembagian lain dari dhamir. Juga dibagi berdasarkan apa? Jenisnya, mudzakkar muannats. Ya. Ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Ya. Baik. Nah. Dan dari sisi yang lainnya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Baik. Yang akan kita lebih perdalam di bab ke-15 adalah dhamir untuk wanita, ya. Dhamir untuk apa? Muannats, ya. Perempuan, wanita. Dan yang jamaknya, ya. Dhamir jamak muannats. Dhamir untuk yang berjumlah banyak, untuk jenis yang perempuan, ya. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, ada tanda khusus untuk dhamir ini, yaitu nun. Nun musyaddadah, nun tasdid. Ya. Ada nun tasdid. Adanya nun tasdid pertanda dia adalah dhamir untuk inas, untuk jamak muannas. Ya, coba antum perhatikan, antum melihat sekilas ya, dari bacaan yang ada di awal pelajaran 15, terpampang contoh-contoh dhamir tersebut. Ya, coba sambil dicari yang mana saja contohnya. Antunna, ya. Man antunna, nah, itu ditandai nun tasdid. Nah, ini jamak muannas, ya. Kalian wahai para wanita, ya. Antunna. Mana lagi? Ya. Yang apa namanya? Jamak muannas. Nah, nahnu ini tidak khusus untuk muannas, ya, tapi juga jamak bisa muannas, ya, ini universal. Kalau nahnu, ana ini bebas. Muannas bisa, mudzakkar bisa. Yang khusus untuk muannas. Ummukunna, ya. Kata ummukunna di situ mengandung kata ganti jamak muannas. Ummukunna, ya. Ibu kalian wahai para wanita adalah ustadzati. Ummukunna. Kaifa halukunna, ya. Kaifa halukunna? Mata ikhtibarukunna? Adzahabtunna? Itu semua menunjukkan adanya pihak yang berjenis wanita dan jumlahnya apa? Banyak. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami ya. Sebenarnya ini pelajaran yang tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Cuman ada sisi apa? Pembedaan jenis ya dhamir, ya. Kalau dulu sebelumnya kita mengenal dhamir jamak untuk mudzakkarnya, laki-laki, ya. Man antum, masih ingat? Jadi mim sukun menunjukkan apa? Menunjukkan jamak dan laki-laki. Ya, jamak dan laki-laki, jamak mudzakkar. Abukum, ya. Ammukum. Kaifa halukum, ya. Mim sukun di akhir menunjukkan apa? Jamak mudzakkar. Assalamualaikum. Laki-laki. Walaupun lafaz salam, ya. Ini sudah lumrah, ya. Lafaznya adalah lafaz laki-laki. Dan ini berlaku umum, ya. Assalamualaikum bisa dipakai untuk sesama wanita juga, ya. Dia tidak harus mengganti, ya. Tapi yang selain itu, yang apa namanya, memang perlu ada takhsis, pengkhususan, ya. Tentu kita pilih kata ganti yang sesuai dengan jenis masing-masing, ya. Nah, coba kita baca sekilas biar apa yang tadi kita sampaikan berupa kaidah-kaidah itu bisa lebih nyata, ya, penerapannya dalam kalimat. Baik. Man, kita mulai dari kalimat man antunna. Man antunna ya akhawatu, baca. Man antunna ya akhawatu. Kira-kira kalau yang diajak bicara adalah ya ikhwan, ya, tentu yang kata antunna harus diganti apa? Antum, ya. Kalau yang ditanya satu orang laki-laki, man anta. Kalau yang ditanya satu orang perempuan, man anti. Ayo, jadi kita sudah tahu kapan kita menggunakan anta, anti, antum, antunna. Ya. Ini kalau kita mau berpegang dengan kaidah. Ya. Kalau kita pakai dalam keseharian kita biasanya semuanya antum. Ya. Antum dari mana? Satu orang. Ya. Bahkan kita mengajak bicara istri, antum nang di. Padahal anti harusnya ya. Ya. Gitu. Nah, bes. Sekarang kita tahu. Ternyata beda. Antum ada penggunaannya khusus, antunna, anti, anta. Barakallahu fiik. Ahlan, nahnu banatu Syekhi Abbasin. Bisa? Apakah kata ganti nahnu menunjukkan jenis tertentu, mudzakkar atau muannats? Tidak, ya. Nahnu, ya. Sifatnya umum, kita baru tahu kalau ini adalah laki-laki atau perempuan kalau melihat sebelum dan setelahnya. Ya. Sebelumnya apa namanya ada sesuatu yang menunjukkan dia jenis mudzakkar atau muannats baru kita tahu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummu kunna ustadzati. Ya. Ummu kunna, ya. Ibu kalian, ya, adalah ustadzah saya. Kaifa haluha? Kaifa haluha? Kenapa pakai ha? Perempuan. Siapa nih maksudnya yang perempuan? Ibunya yang diajak bicara. Ibu dari yang diajak bicara ini. Ibunya di mana? Dibicarakan. Ya. Si ibu dibicarakan. Ibu adalah orang ketiga. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillahi. Ibu saya dalam keadaan baik-baik saja walhamdulillah. Aina hiyal ana? Aina hiyal ana? Di mana ibumu sekarang? Di mana dia? Di mana ibu kalian sekarang? Hiyal ana fir riyadi. Hiyal ana fir riyadi. Nah, dia sekarang di Riyadh. Nah, hiya bukan huwa. Mata dhahabat? Mata dhahabat. Ya. Huruf ta sukun ini juga pertanda. Ya. Kata atau apa huruf semacam ini ta sukun melekat pada jenis kata fi'il, kata kerja. Dhahaba ini kalau yang pelakunya muzakkar laki-laki. Tapi kalau wanita ada tambahan tanda zahabat, ya. Artinya tetap pergi, ya. Tapi tak sukun ini menunjukkan bahwa si pelaku adalah wanita. Zahabat qabla usbu'in. Ya. Kalau ada huruf dal, ha, ba dan ta tanpa tanda-tanda baca, tanpa harokat, tanpa sukun. Ya. Nah ini tentu kalau kita dihadapkan dengan huruf-huruf tadi, ada kemungkinan-kemungkinan bisa jadi dibaca dahabat, bisa pula dibaca apa dahabtu atau dahabta atau dahabti, ada empat kemungkinan. Ya. Hurufnya sama, empat huruf, dal, ha, ba dan ta. Ya. Baik. Kemungkinan pertama apa? Dahabat. Artinya apa? Fulanah pergi. Dahabat, ya ini artinya apa? Fulanah, si fulanah, ya. Entah siapa namanya, pergi. Ya. Kalau dibaca dahabta, artinya dahabta, kamu, ya. Satu orang laki-laki pergi, dahabta, ya. Dahabta, kamu pergi, ya. Sehingga kalau kita ingin bertanya kepada Mas Rian, aina dahabta, pas tidak? Pas kan? Kamu pergi kemana kemarin? Ya. Aina dahabta. Jawaban antum apa? Dahabtu, ya, doma. Anda tanya aina dahabta, jawabannya apa? Dahabtu. Kapan dipakai kalau kapan dipakai kasroh? Ya. Dahabti. Apa arti dahabti? Ya, kamu wahai wanita seorang wahai fulanah, ya, kemana pergi? Aina dahabti? Kemana kamu pergi? Jawabannya apa? Sama-sama dahabtu. Ya. Dahabat dia pergi, dahabtu saya pergi, dahabtanti anda pergi, dahabtu dahabti juga anda. Jadi yang ini wanita. Kembali ke sini sekarang. Mata, apa arti mata? Mata dahabat, kapan dia pergi? Dahabat, nah, ini kan sudah dibuang nih harokatnya. Mungkin tidak ada pilihan lain selain dahabat. Tidak mungkin kalau di sini, ya. Jadi sengaja dibuang biar kita mikir, ya. Dan tentunya ya, karena ini apa sebuah rangkaian percakapan, ya, tak lepas dari yang sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya mata dahabat, ya. Kemana dia atau kapan pergi? Kapan dia pergi? Maka jawabannya tidak ada lain kecuali menjawab pertanyaan sebelumnya dahabat. Ya. Kalau kita kasih harokat bomah dahabtu, ya jelas tidak nyambung. Jawabannya tidak nyambung. Man dhahaba ma'aha? Baca. Nah, tadi sebelumnya ulangi. Dhahabat qabla usbu'in. Ibu saya, ibu kami pergi satu minggu lalu. Ya, qabla usbu'in, satu pekan lalu. Siapa yang pergi bersamanya? Man dahaba ma'aha? Iqra'u. Siapa yang pergi bersamanya? Dahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Dahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Artikan dhahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Pergi bersamanya saudara saya, saudara kami, yakni Ibrahim. Yakni Ibrahim. Baru setelah itu ditanyakan kabar dari para tamu ini. Kaifa halukunna? Kaifa halukunna? Bagaimana keadaan kalian? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Lanjutnya. Fi ayyi madrasatin antunna? Iqra'u. Fi ayyi madrasatin antunna? Lagi. Ulang dua kali. Fi ayyi madrasatin antunna? Fi ayyi madrasatin antunna? Di sekolah mana kalian? Ya, kalian sedang menempuh pendidikan di marhalah apa? Di tingkat apa? Nahnu fil madrasatil mutawassithati. Nahnu fil madrasatil mutawassithati. Kami masih SMP. Ya, kami masih di SMP. Mata ikhtibaru kunna. Ya, bisa kita penggal. Mata ikhtibaru kunna. Kapan ujian untuk kalian? Atau kita sambungkan mata, langsung ke huruf kha-nya. Mata ikhtibaru kunna. Kapan ujian kalian? Jawabannya ikhtibaruna ba'da syahrin. Baca ikhtibaruna ba'da syahrin. Ikhtibar kami adalah satu bulan lagi. Ya, sebulan lagi. Ba'da syahrin, setelah satu bulan. Ini satu bulan ke depan. Adhahabtunna ilal madrasatil yawma. Adhahabtunna adhahabtunna. Ini sebenarnya ada tiga kata. A, kemudian apa? Zahab dan tunna. Ya. Apakah kalian telah pergi ilal madrasatil yaum? Ya, al-yauma, ke sekolah hari ini. Naam, zahabna wa raja'na. Naam, zahabna wa raja'na. Ulang dua kali. Naam, zahabna wa raja'na. Naam, abna wa raja'na. Naam. Barakallahu fikum. Ada kata yang belum dipahami? Kelihatannya mudah saja ya. Insyaallah. Yang tidak ada yang aneh, insyaallah. Baik. Nah, coba kita masuk ke latihan-latihan. Namun sebelumnya nanti tolong di rumah ditulis kembali, ya, tulis kembali hiwarnya, tulis kembali percakapan antara ya Zainab dengan Al-Fatayat. Ya, tulis, ya, tidak harus selesai dalam satu kali duduk, ya, bisa dipipil. Yang penting menulis, ya. Bisa menyalin, bisa coba apa menghafal dulu, diamati lalu coba ditulis tanpa melihat, monggo. Al-Muhib intinya ada yang ditulis, ya, tulis latihan menulis, ya, di buku masing-masing, ya. Baik, kalimatnya juga tidak panjang-panjang, ya, tidak harus langsung selesai, ya, mungkin satu hari tiga baris dan berikutnya. Nah, silakan semampunya. Baik, di sini ada beberapa latihan. Ya, coba kita lihat. Nah, kita lihat tamarin latihan-latihan. Latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Ya, ajib, yakni jawablah. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan al-atiyah yang akan datang berikut ini. Baik, nomor satu, ada pertanyaan man antunna. Nomor dua, aina ummukunna. Nomor tiga, aina baitukunna. Nomor empat, aina apa ini? Coba. Aina akhwakunna. Aina akhwakunna. Demikian. Begitu kan? Akhwakunna. Apa arti akhwa? Akhwa. Akhwakunna. Nah, siapa yang mendatangkan lafaz yang lebih pas? Akhwakunna. Tambah jelas akhwakun. Kalau tidak salah, aku kunna itu lebih pas kayaknya, ya kan? Aku, ya. Asalnya kan akun, tapi begitu disandarkan kepada apa mudhof ilaih, apakah dia kata ganti atau kata apa yang bukan dhamir, ketambahan wawu ya, seperti abun, abun, abuka, ya kan, bukan abun, abuka, tapi ada selipan, sisipan huruf wawu. Abun bapak, kalau bapakmu abuka, abukum. Ah juga sama, ahun, ahuka. Gitu ya Pak Ihsan. Jadi bukan akhwakunna. Ya. Awas ini apa namanya? Ya. Baik. Akhwak, akhukun. Aina madra? Coba baca. Nomor 5 apa? Aina madra satukunna. Ya. Aina madrasatukunna? Di mana sekolahanmu? Juga mungkin kalau mau dibaca mudarrisatun tidak mengapa. Aina mudarrisatukunna. Gimana? Aina mudarrisatukunna. Di mana bu guru kalian? Ya. Aina mudarrisatukunna. Ya. Tapi namanya ini lebih pasnya menanyakan sekolahan. Ya. Aina madrasatukunna. Baik, nomor 6 coba baca dulu pertanyaannya. Adhahabtunna ila al-madrasatil yauma. Baik. Jadi sebelum menjawab pertanyaan perlu dulu ya dipastikan bisa tidak membaca pertanyaannya. Ya kan? Alhamdulillah bisa, ya. Nomor 1 ulangi, apa? Tadi apa nomor 1 pertanyaannya? Man antunna. Ini menanyakan apa? Siapa kamu? Siapanya bebas. Nah, saya adalah apa? Pelajar dari mana, atau saya adalah putra-putri apa putri-putri dari Syekh Fulan. Saya adalah santri-santri dari sini. Baik, man antun. Nomor 2 apa tadi? Aina ummukunna. Aina ummukunna. Apa artinya? Di mana ibu kalian? Di mana ibu kalian? Baik. Nomor 3. Aina baitukunna. Apa artinya? Mana rumah kalian? Ya, jawabannya bebas. Baituna fi hadas syari', ya. Baituna amamal masjidi. Baituna khalfal madrasati. Ya. Baik. Baituna qaribun minal matari. Misalkan. Rumah kami dekat dengan bandara, misalnya. Nomor 4. Aina akhukunna, ya. Aina akhukunna. Jawabannya pakailah kata ganti. Apa kata ganti yang tepat untuk menjawab aina akhukunna? Ya. Huwa atau apa lagi? Ya, huwa yang paling sederhana. Paling ringkas, huwa. Ya. Atau mungkin tetap disebutkan kata ahunya, ya. Ahuna. Bisa kan? Bisa. Bisa kita langsung ganti dia dengan apa? Huwa. Huwa firyadi, ya. Atau kata ahnya tetap kita sebutkan. Ahu. Nah, kunanya harus ganti. Yang tadinya adalah khitab, ya. Di mana saudaramu? Ya, jawabannya apa? Saudara kami. Jangan tetap ke sana, ya. Ahukunna, ya, nanya enggak jawab pertanyaan, ya. Ahuna, ya. Atau langsung diganti dhamirnya. Diganti ahnya, huwa, ya. Jazakumullah khair. Nomor 5. Apa tadi? Aina madrasatukunna atau aina mudarrisatukunna. Jawabannya semua sama. Hiya. ya, baik yang ditanyakan madrasahnya atau ibu guru. Hiya, ya, hiya fil fasli. Ini kalau yang ditanyakan ibu guru. Aina mudarrisutu, aina mudarrisatukunna, di mana ibu guru kalian? Fil fasli, hiya fil fasli. Tapi kalau yang ditanyakan itu madrasah, aina madrasatukunna, jawabannya apa? Hiya khalfal masjidi, hiya fi hadas syari'i, hiya hunaka, ya. Sekolah saya di sana, ya. Ini bisa. Adhahabtunna ilal madrasatil yawma, ya. Coba ulangi nomor 6 saja pertanyaannya. Aina, ya, jawabannya apa? Naam atau la? Cukup naam la, ya. Kalau mau ditambahi naam dahabna, naam dahabna, ya, kami sudah pergi sana. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Ya. Kita tambah satu, ya, latihan. Yang ini insya Allah akan kita tambahkan sebagai apa namanya? Apa? PR. Di rumah. Ya. Coba perhatikan perintahnya. Anif. Nah, anif. Anif itu artinya buatlah jadi muannas. Nah, anif. Baik, kalau buatlah jadi mudzakkar apa? Dzakir. Ya. Tapi ini aja. Anif maksudnya buatlah menjadi muannas. Apa yang diminta untuk dijadikan muannas? Mubtada'nya. Mubtada' yakni apa? Awal kalimat. Mubtada' itu artinya yang mengawali. Mubtada' artinya yang mengawali kalimat. Walaupun ini secara umum, ya, namanya mubtada' itu biasanya posisinya di awal kalimat. Tapi tidak menutup kemungkinan ada mubtada' posisinya pindah ke belakang. Tapi karena secara umum itu di awal, akhirnya namanya mubtada'. Ya. Gantilah menjadi mu'anaf setiap awal kalimat. Fi kullin minal jumalil atiyah, di setiap dari jumlah atau kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Contohnya, a'antum tullabun, baca. A'antum tullabun, jelas ini pembicaraan, ya, kepada seorang, kepada apa? Kepada para mudzakkar, ya, kepada laki-laki, jamak. Apakah kalian itu para pelajar? Ya. Kita tidak diminta menjawab na'am atau la, tapi diminta untuk mengganti pertanyaannya dengan mengganti yang tadinya mudzakkar jadi muannas. A'antum menjadi apa? A'antunna. Nah, jadi nanti nomor 1 sampai nomor 7 diganti menjadi a'antunna semua. A'antunna semua. Ini ada kesempatan untuk menulis a'antunna 7 kali. Ya, a'antunna. Baik. Karena mubtada'nya sudah diganti muannas, maka otomatis apa pasangan mubtada' itu apa? Ahsan. Mubtada' pasangannya khabar. Mudhof pasangannya apa? Mudhof ilaih. Na'at pasangannya apa? Masya Allah. Fi'il pasangannya apa? Fa'il. Jar pasangannya apa? Masya Allah. Jadi mubtada'nya sudah ganti mu'annas. Khabarnya harus menyesuaikan. Ya. Berarti ini sekaligus murojaah ini. Murojaah bagi kita. Mudarrisuna. Ya, mudarrisun mudzakkar. Ya. Muannatsnya apa? Mudarrisat. Ya. Sudah kan ya? Sudah ada pelajaran itu? Muannats. Nah, lihat-lihat. Sudah atau belum? Baik. Kalau belum, coba antum lihat sudah atau belum? Ingat-ingat coba, sudah atau belum? Sudah ya? Di pelajaran mana? Hah? Sudah ya, sudah. Yaitu di pelajaran di halaman 77 sudah ada latihan untuk menyebutkan jamak muannatsnya. Halaman 77. Nah, ini sudah ada di halaman 74 ya. Nah, kalau apa namanya? Masih belum hafal ya, pelajaran 13. Silakan melihat saja di halaman 74 ya. Di situlah antum akan menemukan bentuk-bentuk jamak muannats. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Mudarrisun, mudarrisat, ya. Athibba ini mudzakkar, muannatsnya thabibat. Ikhwatun mudzakkar samanya muannats. Akhawat, muslimun, muslimat, ya. A'mam, ammat. Naam. Barakallahu fikum. Abna, banat, aba, taib. Nah, sekarang sudah, tidak usah buka-buka halaman lain. Buka halaman ini 88. Ya, buka halaman yang sekarang kita sedang belajar, halaman 88. Simaklah baik-baik ya, simaklah baik-baik. Nanti menulisnya di rumah ya. Sekarang cukup mendengarkan. Dengarkan dulu sambil membayangkan huruf-hurufnya. Nomor 1 ya. A antum mudarrisuna. Ulang lagi. Sekarang saya ubah menjadi muannats. A antunna mudarrisatun. A antunna mudarrisatun. Nomor 2. A antum athibba'u. Semua anaknya. A antunna tabibatun. Nomor 3. A antum ikhwatu Hamidin. Ikhwatu, jangan panjang wanya. A antum ikhwatu Hamidin. A antunna akhawatu Hamidin. Nomor 4. A antum muslimuna. Ganti menjadi antunna. Ahsan. A antunna muslimat. Nomor 5. A antum a'mamu Mahmudin. A'mam itu apa? Jamak dari ammun, paman. Ya. Jamaknya a'mam, paman-paman. Apakah kalian paman-pamannya Mahmud? Ya. Sekarang ganti menjadi bibi. Apa jadinya? Ammatun. Ya, ulangi. A'antunna ammatu Mahmudin. Antunna ammatu Mahmudin. A'antunna ammatu Mahmudin. A'antunna ammatu Mahmudin. Ya, nomor 6. A antum abnaul mudiri? Ya. Muannatsnya apa? A antunna banatul mudiri. Abna ini mudzakkar jamaknya. Ya, afan, muannatsnya apa? Banat. Ya. Nomor 7. A antum aba'u tullabi? Antum aba'u tullabi lagi? A antum aba'u tullabi. Sekarang diganti antum menjadi antunna. Bagaimana? Gimana? A antunna ahsan ya. Aba ini mudzakkar. Bapak-bapak ya. Kalau untuk wanita ibunya ya. Ummahat ya. A antunna ummahatu tullabi. Tidak perlu mengganti tullab ya. Tetap saja dia tidak harus diganti menjadi muannats ya. Sah-sah saja ya. Baik, ibu para pelajar laki-laki ya kan, bisa kan? Tidak harus diganti menjadi taliban. Nah, seperti itu ya. Tadi antum sudah mendengar lafaz-lafaznya, tinggal lagi nanti dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Ini juga PR ya. Dan jangan sampai ini menjadi beban ya. Tapi hiburan ya. Anggaplah ini adalah hiburan. Hiburan yang menambah kebahagiaan antum. Ya. Insyaallah kita berjumpa lagi tambah berbahagia insyaallah. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.